Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajelis di tempat yang mubarakah ini. Yang akan kita kaji biidznillah ta'ala adalah tentang salah satu bidang dari ulum syariah, yaitu ilmu at-tajwid, yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah ilmu at-tajwid atau ilmu qiraatul Quran. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana melafadzkan secara sahih, secara benar huruf-huruf Arabiyah. Ya, ilmu yang mempelajari bagaimana kita bisa melafadzkan huruf-huruf Arabiyah dengan sahih, dengan benar. Yang demikian dengan cara kita mempelajari di mana tempat-tempat keluar dari huruf-huruf tersebut dan juga sifat-sifat huruf. Nah, ilmu tajwid juga mempelajari bagaimana kita mewaqafkan bacaan, ya. Dan itulah yang menjadi inti dari ilmu at-tajwid sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika memberikan tafsir akan makna tartil dalam surat Al-Muzzammil. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah dengan tartil Al-Qur'an. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bahwa at-tartil maknanya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yakni melafadzkan huruf-huruf dengan mujawwad, dengan baik, secara sahih, ya. Melafadzkannya dari tempat-tempat yang benar, juga dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing huruf, serta mengenal waqaf, ya. Di mana tempat atau kalimat yang kita bisa pilih untuk kita menghentikan bacaan. Ya, sehingga kalamullah yang kita baca adalah sesuai dengan makna yang Allah Ta'ala kehendaki, ya. Ilmu tajwid ini diterapkan dalam qiraatul Quran, ya. Ilmu tajwid diterapkan dalam qiraatul Quran, dan sebagian dari ahlul ilmi mengatakan juga diterapkan dalam membaca al-hadith syarif. Namun wallahu alam, ilmu tajwid secara detail, ya, ini diterapkan secara detail dalam qiraatul Quran. Dengan mempelajari ilmu tajwid maka diharapkan kita bisa menjaga, ya, dari terjatuhnya ke dalam al-lahn, dalam kesalahan-kesalahan saat kita membaca kalamullah, ya. Karena, ya, tidak tepat dalam melafadzkan huruf bisa berakibat kepada, ya, berubahnya kalimat dan juga berubahnya makna. Ya. Sehingga dengan kita mempelajari lafad-lafad, ya, huruf, ya, makharijul huruf dan juga sifatul huruf, serta mempelajari di mana tempat-tempat yang kita tepat dalam mewaqafkan bacaan, maka kita akan terhindar biidznillah ta'ala dari kesalahan di dalam qiraatul Qur'an. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu ini min afdali al-ulum al-syar'iyyah. Ya. Ilmu ini termasuk ilmu yang paling afdal di antara ilmu-ilmu yang memiliki fadilah. Naam, termasuk afdali al-ulum al-syar'iyyah wa asyrafiha. Karena ilmu tajwid berhubungan dengan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini berkaitan dengan kalamullah subhanahu wa ta'ala, yang kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah wa laisa bimakhluq. Ilmu tajwid yang meletakkannya, ya, secara amaliyah tentunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meletakkan secara amaliyah kaidah-kaidah ilmu ini. Ya, secara amaliyah, secara praktek, beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimana membaca Al-Quran dengan sahih, dengan tartil, dengan tajwid. Beliau bacakan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sebagaimana beliau diajari oleh Jibril alaihissalam, sebagaimana Jibril mendengarnya dari Allah Azza wa Jal. Ya. Wahakadah, demikianlah ilmu ini secara berantai disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi SAW, ya, kemudian berlangsung hingga generasi kita saat ini dan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan bahwa Al-Qur'an akan senantiasa Allah jaga. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikra wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan benar-benar menjaga kemurnian Al-Qur'an, ya, baik lafaz ataupun juga maknanya, ya, lafzan wa ma'nan, lafadznya dan juga maknanya semuanya akan dijamin oleh Allah Ta'ala, dijaga, ya, dari perubahan, dari kesalahan. Nah, baik. Adapun secara teori, ya, secara teori, maka tentunya ilmu ini juga sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya, ya, diletakkan oleh para ulama, ya, sepeninggal para sahabat atau para tabi'in yang mereka kemudian menuliskan dalam sebuah bidang ilmu khusus, ya, bidang ilmu khusus, ya, sebagaimana ilmu nahwu, ilmu sharaf, ya, secara amaliyah tentunya diajarkan oleh oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat. Nah, tetapi secara teori ilmu ini kemudian dituliskan dalam buku-buku khusus terkait dengan bidang-bidang ilmu tertentu, ya, belakangan oleh para ulama sepeninggal para tabi'in, ya. Yang tertulis sebagai perintis peletakan dasar ilmu tajwid secara teori adalah Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Sallam. Ya, Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Sallam rahimahullah ta'ala. Nah, beliaulah yang dianggap sebagai pelopor atau perintis peletakan ilmu tajwid secara teori. Nah, dan banyak kitab-kitab tajwid yang bisa kita mengambil faedah darinya, ya, baik dalam bentuk manzumah, ya, dalam bentuk bait-bait manzumah atau dalam bentuk keterangan yang mudah dengan bahasa yang lebih sederhana, ya, bisa kita mengambil faedah atau belajar kitab Tuhfatul Atfal atau kitab Muqaddimah Jazariyah atau kitab-kitab yang lainnya yang ditulis oleh para ulama qadiman wa hadithan. Naam. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ilmu tajwid ini hukumnya adalah fardu kifayah untuk kita pelajari, ya. Fardu kifayah untuk dipelajari. Adapun mengamalkan atau mempraktekan, menerapkan kaidah tajwid dalam qiraatul Quran, maka para ulama dalam hal ini telah berbeda pendapat. Ya, sebagian menyatakan bahwasanya dalam qiraatul Quran maka wajib atas setiap qurra atau setiap qariul Quran untuk mempraktekan dan menerapkan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ya. Sebagian mengatakan demikian. Wajib untuk setiap qariul Quran untuk menerapkan kaidah-kaidah tajwid di dalam membaca Al-Quran. Ya. Yang mujmal ataupun yang mufassal, yang apa, kaidah yang sifatnya umum atau sifatnya rinci, semuanya wajib diterapkan. Nah, sebagian lagi, ya, mereka para fuqaha sebagian mengatakan bahwasanya ilmu tajwid ini dalam penerapannya saat membaca Al-Quran sifatnya atau hukumnya mustahab saja. Mustahab saja, ya. Karena ilmu ini ya sifatnya apa? Tahsiniyah, ya, tahsiniyah, hanya memperindah bacaan. Ya. Baik, akan tapi wallahu taala alam, kalau kita melihat ya pembahasan dalam ilmu tajwid, maka di antara pembahasan ilmu tajwid itu yang ada yang sifatnya memang wajib untuk kita amalkan, ya, karena terkait dengan benar atau tidaknya qiraah kita. Ya, seperti ilmu tentang makhraj, ya, ilmu tentang sifat, ya, ini yang seperti ini diusahakan untuk kita bisa menerapkannya dalam qiraatul Quran. Ya, kita bisa melafadzkan atau kita berusaha untuk melafadzkan dengan apa, benar dari sisi makhraj dan sifat setiap kalimat-kalimat yang kita baca. Nah, adapun yang sifatnya apa, poin-poin atau pembahasan yang bersifat penyempurnaan dalam bacaan, ya, menghiasi bacaan, maka yang seperti itu sifatnya mustahab. Seperti misalkan tentang ahkam, ya, hukum idgham atau hukum gunnah, ya, tentang kadar dalam memanjangkan mad, ya, seperti ini mungkin ya sebagai apa, muhassinah, sebagai penyempurna atau hal yang akan memperindah bacaan dan tidak terkait dengan apa, benar atau salahnya bacaan. Namun wallahu taala alam, kita berusaha untuk mencapai ghayah, ya, mencapai apa, titik yang optimal, ya. Kita berusaha untuk mempelajari semua sisi-sisi yang disebutkan dalam kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya, apakah yang sifatnya adalah mendasar ataupun yang bersifat sebagai penyempurna, ya, insyaallah dalam majelis-majelis kita kita akan mempelajarinya, ya. Baik. Dan para ulama memberikan apa namanya, bimbingan kepada kita dalam mempelajari ilmu tajwid ini, ya, kita perlu menggabungkan dua hal, ya. Menggabungkan antara ma'rifah, yaitu mempelajari teori, kaidah, dan juga tentunya dengan kita berguru langsung dengan apa, dengan para asatidah, dengan para qurra, ya, agar kita bisa mencontoh bacaan, ya, secara langsung, ya, atau yang disenakan dengan musyafahah, ya, bertemu langsung, ya, mengambil langsung secara musyafahah dan talaqqi dari guru-guru kita, ya. Karena ya memang tidak cukup kita belajar ilmu tajwid dan juga tentunya ilmu yang lainnya hanya dengan sekedar membaca apa yang tertulis dalam buku-buku, ya. Namun tentunya kita perlu, ya, mengambil contoh secara amaliyah, ya, praktek secara nyata bagaimana melafadzkan huruf itu atau menerapkan apa yang tertulis itu dalam bacaan yang bisa kita dengar. Nah, kemudian tentunya karena lisan kita adalah lisan ajam, ya, bukan lisan Arab, ya, kita terbiasa dengan percakapan bukan Arabiyah, ya, maka mungkin saja akan kita temui dalam perjalanan kita mempelajari, ya, huruf, mempelajari kalimah, mempelajari ahkam itu, ya, akan ditemui kesulitan barangkali, ya. Nah, dan tentunya ini adalah sesuatu yang wajar kita akan dapatkan. Nah, oleh karena itu yang paling penting juga adalah bagaimana kita memiliki kesabaran dalam yakni mengulang dan mengulang atau melakukan suatu riyadhah, ya, pengulangan yang terus, ya, istilahnya melatih lisan dengan riyadhah, ya, ya, supaya membaca Al-Quran dengan benar itu bukan lagi suatu hal yang dipaksakan akan tapi menjadi suatu kebiasaan, ya. Awalnya harus dengan riyadhah, ya, dengan latihan yang serius, dengan mengulang-ulang, ya, bacaan, ya, sambil kita menguatkan apa pemahaman kita akan teori dan kaidah. Ya. Baik. Dalam hal ini, ya, tentang pengamalan tajwid, ya, pengamalan apa kaidah tajwid dalam qiraatul Quran, maka manusia dibagi menjadi tiga: mereka yang wahsin majur, mereka yang baik bacaannya setelah melalui riyadhah dan terus dia bersabar untuk bisa melafadzkan dengan baik, fayu'jar, maka dia kemudian mendapatkan pahala. Ya. Yang berikutnya adalah usi athim, orang yang dalam hal ini memiliki apa ketidakpedulian di dalam membetulkan lisannya, ya, merasa bahwasanya dia sudah memiliki bacaan yang benar, ya, tidak yatafaqqad, ya, tidak mau meneliti dan memeriksa apakah lisannya sudah betul dalam membaca Al-Quran, dalam melafazkan huruf, ya, merasa sudah cukup dengan apa yang selama ini ada, ya, padahal dia terjatuh dalam berbagai akhtha', berbagai kesalahan, ya. Nah, mencukupkan dengan membaca buku, ya, tanpa berguru kepada para asatidzah, maka dia bisa jadi, ya, ya'sam dengannya, ya, tatkala dia terjatuh dalam kesalahan, ya, dia tidak peduli untuk membetulkannya. Yang ketiga adalah orang yang sudah berusaha, ya, sudah yu'awwid nafsahu, sudah membiasakan dirinya untuk bisa melafadzkan huruf-huruf dengan benar, menerapkan ahkam dalam setiap dia membaca Al-Quran. Namun karena, ya, lisannya, ya, memang berat, ya, untuk bisa diluruskan setelah dia berusaha dengan maksimal, maka seperti ini dia tetap mendapatkan pahala bi'idznillahi ta'ala, ya, dengan usahanya itu, ya. Dan dia diberi udzur atas keterbatasan yang ada pada dia. Baik. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sekedar sebagai mukaddimah dari rangkaian kajian kita. Maka insyaallah taala kita akan mulai membahas bab yang pertama, yaitu bab ma'rifatul huruf. Bab mengenal huruf. Mengenal huruf yaitu mengenal makharijul huruf dan juga mengenal sifatul huruf. Jadi insyaallah kita akan berusaha membekali kita dengan ma'rifah, ya, dengan beberapa maklumat, beberapa pengetahuan dasar sebelum nanti kita mempraktikkan, ya. Mempraktikkan melafazkan huruf, ya. Baik. Bagian pertama dari ma'rifatul huruf adalah mengenal makharij al-huruf. Mengenal makhraj huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Naam. Ada berapa huruf Arabiyah? Huruf Arabiyah, huruf Hijaiyah, ada 29. Ya, ada 29 huruf. Ya, ada alif, ba, ta, fa, jim, seterusnya sampai huruf ya. Jumlah huruf Arabiyah yang dilafadzkan ada 29. Naam. Tayyib. Masing-masing memiliki makhraj, ya. Masing-masing memiliki tempat keluar, ya. Walaupun kita tidak mengatakan bahwasannya setiap huruf itu makhrajnya itu berbeda-beda, artinya jumlah makhraj adalah sejumlah huruf, tidak, kadang-kadang ada satu makhraj yang dihuni oleh dua huruf atau tiga huruf. Ya. Nah, jadi huruf yang jelas memiliki makhraj, ya. Memiliki tempat keluar tertentu, ya. Yang dengan tempat keluar itu akan terbedakan huruf tersebut dari huruf lain yang berbeda makhraj. Ya. Misalkan huruf sin dengan shin, maka terbedakan dari sisi makhraj. Ya. Sin, shin, beda tempat keluarnya. Fa dan sin juga akan bisa kita bedakan kalau kita melafadzkan fa dan sin dari makhraj masing-masing. Ya. Huruf ain dan hamzah, a dan a, ya. Akan bisa dibedakan bila kita bisa melafadzkan hamzah dengan tepat dari makhrajnya dan ain juga dari tempat makhrajnya. Nah, jadi makhraj adalah tempat keluarnya huruf yang dengan makhraj tersebut akan terbedakan, ya, huruf tersebut dari huruf lain yang berbeda makhraj. Ya. Taib. Nah, kemudian kita menyebut tentang pembagian makhraj, ya, bahwa makhraj itu ada yang bisa kita bisa kita rasakan, ya, tempat keluarnya secara pasti, ya, yang dinamakan dengan makhraj muhaqqaq, ya, makhraj hakiki, betul-betul tempat keluarnya huruf tersebut, ya, adalah dari titik tertentu dari organ-organ yang ada pada mulut kita, ya, misalkan pada lisan bagian pangkal, lisan bagian ujung, bagian tengah, ya, atau pada bibir, atau pada tenggorokan, ya, ini namanya makhraj apa? Muhaqqaq, ya, ada tempat yang memang secara nyata bisa kita tentukan, andai kata kita bisa merabanya, ya, juga bisa kita raba, ya, maka itu namanya apa? Makhraj muhaqqaq. Misalkan saja huruf ba, ya, huruf ba, ya, kita bisa merasakan, ya, secara pasti dan nyata bahwasanya ba itu berasal dari bibir, ed, ya, dari bibir. Nah, itulah makhraj muhaqqaq. Yang berikutnya ada makhraj yang muqaddar saja, ya. Ada makhraj muqaddar, makhraj takdiri, yaitu makhraj tempat keluarnya suara atau huruf namun tidak bersandar pada bagian tertentu yang nyata, ya. Tidak bersandar pada bagian tertentu yang secara pasti bisa kita sebutkan titiknya, letaknya, atau bisa kita raba dengan alat peraba, ya. Yaitu makhraj huruf-huruf mad, ya. Misalkan alif, ya, kita ambil satu saja, huruf alif, ya. Huruf alif kalau kita baca, kita lafadzkan, maka dia tidak bersandar pada bagian tertentu karena dia hanya melewati rongga mulut kita saja, ya. Misalkan kita baca alif ba, ya. Mana yang dimaksudkan dengan alif? Suara panjangnya, ya. Awalnya memang huruf ba, ba fathah, lalu ketika kita panjangkan, ya, maka suara panjang itulah huruf alif ba, ya. Maka kita tidak bisa menentukan atau memang tidak ada bagian yang merupakan tempat keluar yang istilahnya apa, bisa diraba, ya, atau ditentukan titiknya, ya, karena hanya melewati rongga saja. Nah, itulah makhraj muqaddar atau makhraj takdiri, ya. Taib. Nah, nanti akan kita sebutkan secara rinci, ya, makhraj-makhraj huruf, ya. Namun mungkin bisa kita lihat bagaimana dahulu para ulama, ya, bisa menyebutkan secara, ya, tertulis, ya, di mana letak-letak makhraj, ya, huruf tersebut, ya. Mereka dahulu, ya, dan mungkin bisa kita tiru langkah mereka untuk bisa lebih jelas, ya, menyebutkan atau menentukan makhraj suatu huruf, ya, maka biasanya lebih mudah untuk kita tempuh cara mensukunnya, ya. Kita mensukun huruf yang akan kita cari, yang akan kita temukan, ya, di mana letak makhrajnya. Nah, misalkan kita ingin mencari makhraj huruf fa, ya. Fa, ya. Maka akan lebih mudah lebih cepat kita dapatkan makhraj huruf fa bila kita mensukunnya. F. Coba kita sukun. F. F. Lagi F. Nah, maka saat kita mensukun huruf itu, huruf fa tadi, kita temukan bahwasanya suara berhenti pada bagian bibir bawah dan ditempelkan kepada ujung gigi seri. F. Nah, berarti huruf fa itu asalnya atau makhrajnya adalah dari tempat tersebut, ya. Dari bibir bawah, bagian dalam dengan gigi seri atas. F, ya. Nah, kalau kita harokati, ya, maka mungkin agak sulit untuk kita, bisa memeriksa atau merasakan dengan seksama, ya. Karena kalau sudah diharokati, maka lepas dari makhrajnya, ya. Fa, nah, yang ada ya harokat fathah atau kasrah atau dhammah, ya. Namun kalau kita sukun, nah itulah yang sedang kita suarakan, yaitu suara huruf dari makhrajnya. Misalkan mim, am, nah berarti mim berasal dari bibir, ya. Al, ya. Lain halnya kalau kita harokati la, maka setelah terbuka, ya, maka yang terdengar itu bukan lagi suara huruf dari makhrajnya la, ya, ini suara harokat fathah, ya, atau alif. Nah, maka demikian untuk kita membuktikan, ya, karena sekarang ini kita bukan mencari, karena sudah disebutkan secara jelas oleh para ulama, ya, letak makhraj huruf-huruf Arabiyah semua. Ya, kalau dulu mungkin kita mereka para ulama mencari sehingga mereka menempuh cara seperti itu. Ya, tadawwaq, ya, merasakan, kemudian memeriksanya, lalu baru dituangkan dalam tulisan. Nah, sekarang kita karena sudah ada tulisannya, ya, kita tinggal membuktikan, ya, dan demikianlah insyaallah nanti akan kita dapatkan dengan mudah dengan kita mensukun huruf-huruf yang kita sedang pelajari tempat-tempat asal suaranya. Baik. Berapa jumlah makhraj huruf? Ya, secara umum ada 5 saja, ya. Secara umum, secara mujmal ada 5, ya. Ada tenggorokan, afwan, ada rongga mulut, ya. Ada tenggorokan, ada lidah, kemudian bibir dan pangkal hidung, ya. Baik. Jauf, yaitu rongga mulut, kemudian tenggorokan, halq, kemudian lisan atau lidah, kemudian bibir, asyafatan, dan khayshum, pangkal hidung. Ya. Itulah 5 makhraj utama, ya, yang kemudian nanti sebagian dari makhraj ini akan dirinci, akan ada tafsilnya secara rinci. Ya. Taib. Kita sebutkan perincian makhraj. Ya, jumlah makhraj secara rinci ada 17. Ya, 17 makhraj huruf secara mufassal, secara rinci. Ya. Baik, yang pertama adalah makhraj jauf, ya, atau rongga. Ya. Makhraj ini tidak dirinci, artinya tidak kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ya. Jauf, ya, cuma satu saja. Ya. Rongga atau ruang kosong pada mulut kita, dan sebelumnya dari tenggorokan tentunya, ya, karena suara berasal dari dalam, ya, melewati pita suara yang letaknya di pada pangkal tenggorokan. Ya. Baik, itulah yang dimaksudkan dengan jauf atau rongga, ya. Yaitu ruang kosong membentang dari tenggorokan kemudian mulut. Jauf tenggorokan ini menjadi letak, ya, menjadi apa? Menjadi asal dari huruf-huruf mad, ya. Huruf mad yaitu huruf yang memanjangkan harokat. Alif, ya, memanjangkan harokat fathah, kemudian wawu sukun memanjangkan harokat dhammah, dan ya sukun yang memanjangkan harokat kasrah. Ya. Baik, coba kita baca ba. Ya. Jadi harus kita praktekkan, bukan hanya kita cukup membaca saja, ya. Kita praktekkan, ya, huruf alif, ya. Huruf alif selalu sukun dan selalu diikuti atau selalu didahului oleh fathah ya. Ba. Baik. Kita rasakan bahwasanya alif tadi memang keluar melalui rongga saja, tidak bersandar pada bagian tertentu, lidah, tenggorokan atau bibir ya. Namun hanya melewati saja ya. Baik. Kemudian juga huruf wawu, wawu sukun yang sebelumnya dhammah. Bu. Coba. Bu. Ya, ini juga melewati rongga atau jauf. Kemudian ya yang didahului dengan kasrah. Bi. Bi. Nah, itulah tiga huruf mad. Tentunya walaupun semuanya melewati rongga ya, ada perbedaan dalam melafadzkan alif, wawu dan ya. Ya. Alif dilafadzkan dengan cara membuka mulut, ya. Dengan cara membuka mulut, ya. A, ya mulut kita buka, kemudian lidah pada posisi yang apa? Posisi aslinya, ya. Lidah tidak kita gerakkan naik atau ketarik, ya. Tapi pada posisi aslinya. Ya, coba kita buka lagi, kita baca alif sambil kita perhatikan posisi lidah dan bentuk mulut, ya. Mulut dibuka dan lidah dalam posisi asli. Da. Ya, terkecuali kalau kita melafadzkan huruf-huruf yang apa namanya yang sifatnya tebal ya. Misalkan huruf shad ya. Kalau ba, ba adalah huruf yang tipis ya, sehingga saat kita panjangkan dengan alif maka lidah dalam posisi apa? Tidak bergerak ya, dalam posisi rileks saja. Namun bila yang kita usapkan adalah shad ya, shad fathah lalu ada alif setelahnya, maka alif ini juga ikut menebal sebagaimana tebalnya huruf shad ya. So, maka di sini bagian pangkal apa? Bagian pangkal lidah juga mulai sedikit menegang karena apa? Mengikuti tebalnya huruf shad ya. Coba kita baca alif namun sebelumnya ada huruf tebal. So. So. Ya. Bandingkan dengan da. Da. Da. So. Ya. Sama-sama membuka. Namun ada perbedaan dari sisi tegangnya bagian pangkal lidah. Namun intinya yang namanya fathah adalah dengan membuka mulut. Alif dengan mulut. Wawu caranya adalah dengan menghimpun kedua bibir. Ya. Bibir dihimpun ya. Baik dan pangkal lidah ya memang sedikit tertarik ke belakang. Bu. Bu. Ya, bandingkan antara alif dan wawu. Babu. Ya. Jelas beda dalam gerakan mulut, yang satu membuka alif ya, untuk wawu dihimpun. Ya, juga berbeda dengan alif dan wawu. Dari sisi mulut ya, mulut diturunkan rahangnya. Ya, turun. Ya. Baik. Jadi agak ketarik ke belakang. Ya. Kemudian bagian tengahnya, tengah lidah naik sedikit ke atas. I. I. Ya. Mungkin hampir mirip dengan membuka ya, karena yang bergerak tentunya rahang bawah ya. Baik membuka ataupun turun ya sama-sama menggerakkan bagian bawah ya. Yang tadi yang alif kan juga membuka. A. Ini juga yang bergerak bagian bawah. Namun istilah mereka para ahli qiraah memang untuk alif bi fath dengan membuka ya. Adapun ya dengan menurunkan ya. Menurunkan rahang bawah sehingga wallahu alam kalau membuka lebih lebar, kalau ini lebih sedikit. Kemudian juga berbeda dalam apa sisi lidah. Lidahnya bagian tengah naik. I. I. Ya. Coba bandingkan alif dengan ya. A, i. Ya. Sekarang perhatian kita tertuju pada lidah. Ada perubahan tidak? Saat kita melafatkan alif lalu melafatkan ya. Ya. Rasakan ada tegangan kalau kita mengucapkan ya, bagian tengah menegang. Ya. Karena itu memang konsekuensi untuk kita membaca huruf ya dengan benar adalah menaikkan bagian tengah lidah ke atas sedikit. Ya. Kalau tidak kita gerakkan, maka akan muncul huruf lain. Ya. Bukan ya yang muncul. Ya. Misalkan kita biarkan lidah dalam posisinya. Ya tetap A saja. Tidak akan muncul alif. Tidak ya. Akan muncul huruf ya. Ya. Kalau tidak naik lidahnya, ya mungkin muncul huruf A atau apa A yang agak miring ke ya. E. A, E. Tapi kalau dinaikkan, baru muncul huruf ya. Baik. Inilah tiga huruf mad. Ya. Coba kita ulang lagi. A, I, U. Lagi. U, A, I. Baik. Berikutnya. Makhraj yang kedua, halq. Ya, halq, tenggorokan. Ya, tenggorokan, wallahu alam. Yang dimaksudkan atau yang terkait dengan huruf adalah halq, yaitu tenggorokan, jalan nafas, ya, jalan nafas. Naam. Untuk tenggorokan maka terbagi menjadi tiga, ya. Dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama aqsal halqi, pangkal tenggorokan, ya. Kemudian wasatul halqi, tengah-tengah tenggorokan. Kemudian adnal halqi, tenggorokan atau ujung tenggorokan, bagian yang paling dekat dengan mulut, ya. Coba sebutkan pembagian makhraj tenggorokan. Yang pertama apa? Aqsal halqi, ya, pangkal tenggorokan. Lalu wasatul halqi, tengah-tengah tenggorokan, dan adnal halqi, ya, ujung tenggorokan. Baik. Masing-masing dari bagian-bagian tenggorokan ini akan memunculkan ya dua huruf, ya. Jadi semuanya enam, masing-masing ada dua huruf. Pangkal tenggorokan. Baik, kita mulai dari pangkal adalah tempat keluarnya huruf hamzah dan ha. A dan ha. Ya. Huruf hamzah dan ha. Hamzah adalah huruf yang ya kalau kita baca fathah ya A. A, kemudian kasroh I, lemah U. Nah, baik. Coba kita baca hamzah. A, I, U. A, I, U. Ya, kalau disukun ba. Ya. Lalu H. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Kalau disukun apa? Bah. Bah. Coba. Bah. Dari pangkal. Bah. Baik. Narun hamiyah. Ya. Itu yang akhir. Ada huruf H. Baik. Al-Qari'ah. Dari sini. Ya. Wa ma adraka ma hiyah. Dari pangkal tenggorokan. Baik. Dan disitulah terletak pita suara, ya. Pita suara terletak pada bagian pangkal tenggorokan. Bagian tengah tenggorokan muncul huruf ha dan ain. Ha dan ain. Ha dan ain. Nah, coba baca huruf ha. Ha. Atau kita sukun. Eh. Eh. Ya. Arruh. Rahman. Rahman. Ya. Ya, terasa menekan bagian tengah. Ya. Kemudian juga huruf ain. Ya, huruf ain juga dari tengah tenggorokan. Ba'. Ba'. A'. Baik. Letak makhraj ain adalah di sekitar dalam istilah Arabiah namanya lisanul mizmar, ya, lisanul mizmar, ya, dalam gambar itu bagian yang menonjol ke atas, ya, bagian menonjol ke atas. Wallahualam, ini fungsinya adalah untuk apa? Menutup saluran nafas ketika masuk, ya, air, benda cair ataupun benda padat, ya, sehingga tidak ada yang masuk ke dalam saluran udara, ya. Baik, di sekitar itu huruf ha dan ain di sekitar lisanul mizmar, ya. Baik, kita baca lagi. Ah. Di dalam sedikit, ya. Namun masih berada di tengah-tengah tenggorokan. Ha dan ain sama-sama. Dan letak, ya, di mana ha, ya, di atas, ain di bawahnya. Ya, lebih di dalam. Kemudian bagian adnal halqi, ujung tenggorokan, ya, ujung tenggorokan mengeluarkan huruf kha dan huruf ghain. Kha dan ghain. Coba dibaca kha. Kha. Ya, dari mana? Dari ujung tenggorokan di sekitar pangkal lidah. Sekitar pangkal lidah atau di sekitar anak lidah, ya. Pangkal lidah atau anak lidah yang bagian apa? Langit-langit yang menonjol ke bawah, ya. Baik. Ho, coba. Ho. Wo. Wo. Nah. Walaupun huruf ain secara detail lebih di dalam posisinya, ya, daripada huruf ho. Nah. Namun semuanya berada di ujung tenggorokan di sekitar pangkal lidah, ya. Coba kita baca. Eh. L. Baik. Ya. Kita penting belajar makhraj, ya. Karena kalau tidak melafadzkan huruf dari makhraj yang benar, bisa keliru dalam melafadzkan huruf. Misalkan Ar-Rahman, huruf ha dibaca bukan dari tengah tenggorokan, melainkan dari bagian ujung tenggorokan. Ar-Rahman. Ini jelas merubah huruf, merubah kalimat, merubah makna. Ya. Ar-Rahman, ya. Baik. Wain dibaca qaf, ya. Misalkan rabbighfirli dibaca rabbighfirli, ya. Rabbana la tuzigh qulubana dibaca dengan tidak tepat memberikan atau melafadzkan wain. Rabbana la tuzigh qulubana, ya. La tuzigh atau dibaca dengan ain, la tuzigh qulubana, ini jelas berbeda, ya. Berbeda huruf, berbeda makhraj, tentunya akan berubah pula maknanya. Ya, ain dibaca hamzah, ya, ya'lamun dibaca ta'lamun atau ya'lamun, sebaliknya ya'lamun dibaca ya'lamun. Nah, ini jelas akan merubah makna. Baik. Nah, selesailah, ya, makhraj halqi, ya, makhraj apa? Tenggorokan, ya. Semoga kita ingat huruf-huruf halqi ada berapa? 6. Coba sebutkan secara urut dari bawah. Hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha, ya, ghain dan kha. Baik. Berikutnya kita berpindah pada makhraj lidah atau lisan, ya. Lisan adalah bagian yang paling banyak menjadi sumber dari huruf-huruf Arabiyah. Nah, lidah akan dibagi-bagi menjadi 10 bagian. Ya. Tapi secara umum kita perlu mengenal bagian-bagian lidah. Ya, ada bagian pangkal, bagian apa? Tengah dan ujung. Ya, pangkal, tengah, ujung. Ya. Jadi lidah yang mana permukaannya itu berhadapan dengan langit-langit, ya, kalau kita bagi 3, maka sepertiga yang di belakang namanya pangkal, ya. Maka kemudian yang di tengah, ya, sepertiga yang di tengah itulah wasatul wasatul lisan, tengah lidah, dan sepertiga yang di depan namanya apa? Ujung lidah, ya. Wallahu a'lam, ya. Jadi ada pangkal, tengah dan ujung lidah. Lalu juga ada bagian tepi lidah, ya. kepilidah yakni bagian pinggiran, ya, ya, tepian lidah, ya. Jadi bukan permukaan yang berhadapan dengan apa? Langit-langit, melainkan apa? Bagian tepi yang berhadapan dan mungkin bersinggungan dengan gigi-gigi yang di sekitarnya. Itulah namanya apa? Tepi lidah, ya. Atau yang dinamakan dengan hafatul lisan, ya, hafah, ya, tepian lidah. Nah, taib. Nah, ini mungkin pembagian secara sederhana, ya, ada pangkal, tengah, ujung, dan tepi lidah, ya. Lalu kita juga perlu mengenal bagian lain yang juga nanti akan berhubungan dengan lidah, ya. Karena tentu tidak bisa lidah itu berperan tanpa, ya, tanpa bagian lain, ya. Ada bagian langit-langit, ya, kubbah mulut kita yang dikenal dengan langit-langit atau dalam istilah Arabiyah hanak, ya, hanak, ya, langit-langit, ya, langit-langit yang belakang merupakan langit-langit lahmi, ya, daging. Kalau kita sentuh maka akan terasa lunak. Ya, sedangkan langit-langit yang di depan adalah al-hanak al-azmi, ya, langit-langit yang berupa tulang. Ya, kalau kita raba maka akan terasa keras. Ya. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan lidah atau gusi. Ya. Gusi merupakan bagian tumbuhnya gigi. Ya. Ya, kalau dari permukaan gigi, ya, mungkin di atasnya sedikit, ya, sebelum mencapai apa kubbah atau langit-langit, maka itulah yang dinamakan dengan gusi. Ya. Baik. Kemudian juga ada pangkal gigi. Pangkal gigi adalah bagian gigi yang bersinggungan dengan apa? Dengan gusi, ya. Pangkal gigi, ya. Batas antara permukaan gigi dengan bagian apa? Bagian langit-langit atau gusi, ya. Itulah pangkal gigi. Lalu gigi kita, ya, maka ada gigi yang dinamakan dengan adros, ya, geraham. Kemudian juga ada gigi taring, ya. Lalu ada gigi seri, ya. Baik. Nah, inilah bagian-bagian lain yang juga nanti akan berkaitan dengan lidah dalam melafalkan sebagian huruf Arabiyah. Kita awali dari bagian pangkal, ya. Aqsal lisan, aqsal lisan, pangkal lidah, ya. Pangkal lidah tentunya yang tergambar adalah bagian apa? Bagian belakang, ya. Sepertiga yang di belakang itulah pangkal lidah. Nah, aqsal lisan, pangkal lidah menyentuh langit-langit lunak, berarti pangkal lidah yang paling di belakang, ya. Karena kalau dinaikkan akan menyentuh bagian langit-langit yang lunak, ya. Dari situ muncul huruf qaf, ya. Ya, huruf qaf adalah dari pangkal lidah dengan langit-langit yang berupa apa? Lahm, berupa daging, ya. Muncul huruf qaf, ya. Coba kita baca qa, qa, qa, qi, u. Ya, jadi dalam teori bahwa lidah dinaikkan, ya. Karena posisi langit-langit di atas, dinaikkan ke atas. Qa, ya, bukan ditarik ke belakang, ya. Sehingga wallahu alam sebenarnya mudah mengucapkan qaf, ya. Tidak ada sisi takalluf, ya, melafadzkan qaf dengan menarik ke belakang. Qa, ya, qi, ya, tidak. Hanya dinaikkan saja, naikkan sehingga menempel pada bagian langit-langit. Qa. Coba qa, qi, u, aqa, ya, mudah. Ya, tidak butuh apa berpayah-payah, ya. Menarik ke belakang, menempel pada dinding tenggorokan, tidak naik, ya, dan tempelkan pada langit-langit, ya, pada al-hanak al-lahmi, ya. Berikutnya huruf kaf. Kaf juga huruf ini berasal dari bagian pangkal, ya, namun pangkal yang sudah mendekati tengah-tengah, ya, masih tergolong pangkal karena masih pada sepertiga yang di belakang, ya. Huruf kaf muncul dari tempat ini, ya, pangkal lidah menempel ke langit-langit. Namun pangkal lidah bukan yang paling belakang, melainkan pangkal lidah mendekati bagian tengahnya, nempel pada al-hanak al-azmi, ya, menempel pada bagian langit-langit yang sudah mulai apa mengeras. Ka. Ya, o ka. Coba pindah ya makhraj qaf ke kaf, pindahnya ke depan. O ka. O ka. Ka o. Ya, jadi kaf ke qaf terasa bergeser ke dalam. Ka o. Ya. Jadi masing-masing keluar dari makhrajnya. Ya. Misalkan khalaqaka, ya maka harus pindah dari qaf ke kaf, ya tidak dilafadzkan dari satu makhrajnya. Qaf dan kaf berbeda makhrajnya. Khalaqaka. Khalaqaka. Khalaqakum. Nah. Itulah huruf kaf. Qaf kemudian kaf. Berikutnya berpindah pada bagian tengah, wasatul lisan, bagian tengah lidah. Ya. Wasatul lisan, tengah-tengah lidah. Muncul huruf jim. Ya. Tentunya dengan kita naikkan bagian tengah lidah tadi ke langit-langit, ya menempel pada langit-langit. Ya, huruf jim dengan menempelkan bagian tadi ke langit-langit. Ya. Coba dibaca jim, ja. Ja. Ji. Ju. Aj. Aj. Baik. Huruf yang lain adalah shin. Ya. Ash-shin juga berasal dari tengah-tengah lidah. Ya, tengah lidah dinaikkan hingga mendekati langit-langit. Ya, kalau jim tadi menempel, aj. Kalau shin tidak menempel. Bagian tengah lidah hanya mendekati saja sehingga masih ada nafas suara yang mengalir melewati bagian tengah lidah. Esh, coba. Esh. Ya. Apa? Lewat suaranya. Kemudian juga huruf ya. Ai. Ai. Ai. Ya. Yi. Yu. Ai. Ya. Huruf ya yang dimaksudkan dalam poin yang ketujuh ini adalah, atau makhraj lisan adalah apa? Huruf ya yang mutaharrikah, huruf ya yang berharakat. Ya, ya atau yi atau yu atau ya sukun yang bukan huruf mad. Ya, misalkan tadi yang kita baca, ya sukun sebelumnya fathah, ai. Ya. Atau ya yang bertasydid. Yang bertasydid juga dari bagian ini. Nah, dan bukan yang dimaksudkan oleh huruf ya sebagai huruf mad, ya. Yang mana telah kita bahas pada awal pelajaran makhraj, huruf ya yang merupakan huruf mad adalah huruf ya yang apa? Yang sukun yang sebelumnya ada harokat kasrah. I. Nah, kalau ini tidak ada tekanan yang terasa pada lidah, ya. Namun hanya berupa suara yang melewati rongga saja. I. Ya. Tayib, sehingga memang lidah tidak naik sekali. Berbeda dengan ya yang berharokat. Atau ya. Ya. Yang bukan mad. Ya. Ay. Lidah menekan. Walaupun tidak sampai menempel pada bagian langit-langit. Ya. Coba kita baca. Ya. Yi. Yu. Ya. Yi. Yu. Ay. I, nah, bukan i, namun hanya lewat rongga saja. I, ya. Lain halnya kalau bertasydid iyyaka, ini baru terasa tekanan pada bagian tengah lidah. Iyyaka. Ya. Sebaliknya kalau kita melafadzkan iyyaka, maka tidak kita apa? Baca huruf ya itu seperti huruf mat, ya. Tidak kita tekan bagian tengah. Iya kak, makanya seperti ini kurang jelas tasydidnya. Iya kak, harusnya bagaimana? Iya kak, ada tekanan yang terasa pada bagian tengah-tengah lidah. Nah, inilah tiga huruf dari wasatul lisan, dari tengah-tengah lidah, ya, shin, kemudian ya dan jim, ya, ash, ash, ay, aj. Baik. Kemudian setelah kita sebutkan makhraj atau huruf-huruf dari makhraj pangkal lidah, lalu juga wasatul lisan atau tengah lidah, maka kita beralih pada bagian tepi lidah, ya. Apa tadi tepi lidah? Bagian lidah, ya, pinggiran lidah yang berhadapan dengan permukaan dalam dari gigi-gigi kita, ya. Ya. Itulah bagian yang dinamakan dengan hafah, ya. Tepi lidah. Taib. Tepi lidah kita akan mengeluarkan dua huruf. Yang pertama dhad, yang kedua lam, ya. Dhad dan huruf lam. Itulah dua huruf yang keluar dari tepi lidah. Taib. Huruf dhad disebutkan dalam kaidah makhraj, ya. Berasal dari tepi lidah. Ya, tepi lidah samping, ya. Tapi baik atau salah satu tepi lidah, ya, ihda hafatay lisan, mengisyaratkan bahwa kita bisa menggunakan yang kiri atau yang kanan, ya, ihda hafatay lisan, salah satu dari dua tepi lidah kiri atau yang kanan, dengan apa? Dengan geraham. Baik, coba kita lihat geraham kita. Geraham yang mana? Geraham atas. Ya, bukan geraham bawah. Ya. Bagian mana dari geraham? Bagian dalam. Permukaan dalam, geraham-geraham atas. Sehingga, wallahualam, dalam kondisi apa? Dalam kondisi rileks saja, itu sudah berhadapan. Tepi lidah dengan bagian tadi. Sudah berhadapan, tinggal didekatkan sehingga menyentuh. Ya. Jadi, tidak perlu ada pergerakan yang apa aneh-aneh, ya. Sulit, ya, menyulitkan. Nanti malah justru timbul apa? Huruf lain, ya. Jadi dhad ini sudah tinggal mendekatkan bagian tepi dengan permukaan dalam geraham atas, ya. Coba letakkan dulu. Nah, sudah langsung nempel, kan? Langsung nempel. Au. Coba. Au. Nah, au. Nah, itulah huruf dhad. Au dha. Allah. Ya, bagian tepi lidah sudah berhadapan dekat dengan bagian geraham atas. Tinggal disentuhkan, ya, dengan cukup menggerakkan sedikit saja, ya. Dan wallahu alam, yang paling mudah adalah bagian kiri, ya. Yang lebih banyak dipakai bagian kiri, ya, yang sini. Kanan mungkin saja ada yang bisa, atau bahkan mungkin hanya bisa yang kanan. Almuhim masing-masing dengan kecenderungannya, ya. Cenderung mudah yang kiri, pakailah yang kiri. Yang kanan, pakailah yang kanan, ya. Bahkan dikatakan bisa dua-duanya, ya. Kiri kanan artinya berbarengan juga ada yang bisa seperti itu. Al-Muhim setidaknya apa? Salah satu, ya. Yang kiri atau yang kanan dengan permukaan dalam gigi-gigi geraham atas yang sudah saling berhadapan. Baik. Coba kita baca Allah. Allah. Awi, awi, ya. Ada yang merasa kesulitan? Tidak ada, insya Allah. Ya. Ahlul Islam, insya Allah mudah. Mengucapkan empat, ya. Karena memang ini apa huruf-hurufnya Ahlul Islam saja. Ya. Orang lain mungkin sulit. Ya. Tapi tidak ada huruf empat ini dalam kosakata. Ya, atau perbendaharaan huruf-huruf selain pada apa al-lughatul arabiyyah. Baik. Saat kita menempelkan bagian tepi, ya, pada geraham, ya, maka tepi depan juga ternyata disebutkan menyentuh apa? Menyentuh pangkal gigi-gigi yang di depan, ya. Tadi kita fokus pada apa? Bagian pinggirnya, ya, samping, tepi samping. Ya, kalau tepi samping tadi menempel pada apa? Permukaan dalam dari geraham-geraham atas. Bagaimana dengan tepi depan? Ya. apakah juga terlibat dalam melafadzkan huruf dhad? Ya, wallahu alam, dari apa yang kita pelajari, bagian depan pun juga tidak apa namanya, tidak kita renggangkan dari gigi-gigi depan. Ya, jadi juga di apa, disentuhkan pada permukaan gigi-gigi depan, ya, gigi taring, gigi seri, sehingga ini juga lebih mudah lagi, ya, memudahkan kita. Yang samping ini menempel pada geram, yang depan juga nempel pada gigi-gigi yang di depannya. L, ya. Walaupun tentunya diingatkan para ulama ahli qiraah bahwasanya tekanan yang kuat tetap berasal dari bagian samping, ya. Yang depan hanya menyentuh saja, tidak dengan dhagab, tidak dengan ittika, dengan tidak dengan menyandarkan secara apa kuat pada bagian depan, ya. Yang depan hanya menyentuh saja, sedangkan suara ya lebih fokus, lebih dominan dari sisi samping. Ya, coba kita baca Al-Mu. Baik, insyaallah mudah-mudahan ya tidak sulit. Berikutnya, huruf juga dari tepi lidah adalah huruf lam. Ya. Lam tepi lidah depan. Kalau tadi buat tepi lidah samping, ya, maka untuk lam adalah tepi lidah depan. Ya. Yang apa di bagian kiri juga sampai yang kanan, ya, namun yang bagian depannya. Nempel pada gusi. Menempel pada gusi. L. Jadi yang ditempel adalah bagian gusi, ya, bukan bagian gigi. L, coba. L, la li lu bal. Kalla. Kalla bal. Ya, nempel mana? Gusi, ya. Tidak nempel pada gigi. Ya, kal, tidak. Kad. Jadi lidah tidak terlihat, ya, dari depan tidak terlihat karena berada pada bagian gusi. Nah, itulah dua huruf dari tepi lidah. Nah, coba kita sebutkan, ya, mulai dari pangkal lidah. Ada huruf apa? Qaf. Lalu huruf apa? Kaf. Kemudian Jim, Shin dan Ya dari tengah lidah. Adapun dari tepi huruf apa? Dhad dan huruf lam. L dan al. Nah. Berikutnya kita beralih pada bagian tarf, tarful lisan, ujung lidah. Ya, tarful lisan atau ujung lidah. Ya. Tadi kita sebutkan yang disebut dengan tarful lisan yaitu sepertiga bagian yang di depan, ya. Namun tentu yang banyak terlibat adalah bagian yang paling ujung, ya. Bagian yang paling ujung atau yang dikenal dengan ra'sul lisan, ya. Yang paling di depan kepalanya, ya. Ra'sul lisan dan juga di belakangnya sedikit atau yang dinamakan dengan dhahrul lisan. Bang dhahrul lisan punggungnya, ya. Punggung lidah. Ya. Baik. Kita mulai dari huruf nun, ya. Huruf nun berasal dari ujung lidah. Tepatnya adalah ra'sul lisan, ya. Bagian yang paling di depan. Ya. Ditempelkan pada gusi. An. An. Apa bedanya dengan lam? Ya. An al. Coba bandingkan. An al. Bedanya apa? Kalau lam tepi, jadi daerahnya lebih luas. L, lam. Kalau nun, bagian ujung. Ya, ros, bagian yang lebih sempit. Bedanya lagi untuk nun, suara juga sebagian melewati apa? Melewati hidung. An, coba. An, pasti ada yang lewat. Ya, dari atau melalui pangkal hidung. An, ya. Terasa ada yang lewat. Adapun lam tidak. L. L. Ya. Jangan dilewatkan. sebagian suara lam melalui pangkal hidung. Ya. Coba al, al, an. Kalau an otomatis ya, mau tidak mau pasti lewat hidung. Tabiatnya begitu. Tidak bisa kita lepaskan suara nun dari peran apa? Dari peran pangkal hidung. Pasti melewati sini. Itulah yang dinamakan dengan gunnah. Itu sifat yang tidak bisa dilepaskan dari huruf nun. Ya. Baik. Berikutnya adalah huruf ra. Ya, huruf ra. Huruf ra juga berasal dari ujung lidah. Ya. Tepatnya apa? Ujung lidah dari arah zahr, dari arah punggung. Ya. Dari arah punggungnya. Ya. Menempel pada gusi. Gusi yang di atas dua gigi seri. Baik. Coba kita baca. Ar. Ar. Ar. Ya. Ada yang sulit melafatkan apa? Tidak ada? Ya. Kalau masih ada yang sulit, ya mungkin di sebagian daerah, ya, di situ terbiasa melafazkan ra bukan dari lidah tapi dari bagian belakang ra, ya, seperti mengucapkan huruf ghain ra ra ri, ya, ya, maka seperti ini perlu diingatkan bahwa huruf ra itu dari lidah, ya, ya, jadi bukan karena tidak bisa tapi terbiasa dengan yang dengan cara yang keliru. Buktinya apa? Ketika mengucapkan lam bisa menempelkan lidah bagian depannya ke gusi, bisa. Al, bisa dia. Al, nun juga bisa. An, artinya bukan karena apa, cacat. Ya. Bukan karena lidahnya, orang bilang apa, pendek, tidak. Bisa nempel pada gusi. Ya. An, bisa terucap dengan benar. Lam juga bisa. Al. Ya. Tinggal untuk huruf ra yang benar, mungkin perlu ta'wid, ya, perlu pembiasaan. Ya. An, al, nah tinggal ditambah sifat bergetar al atau nun anr anr, nah sudah bisa melekatkan bagian ujung lidah pada gusi, baru kemudian kita apa beri sifat khusus pada ra, yaitu sifat bergetar pada ujung lidah. Jadi huruf ra asalnya mana? Tarful lisan, ya, ujung lidah dari arah punggung ditempelkan pada bagian gusi. Ar, ir, ur, ra, ri, ru. Baik. Berikutnya. Huruf ta. Ya, huruf ta dan yang satu makhraj dengannya. Huruf ta berasal dari ujung lidah. Ujung lidah dari arah punggung, ya, ujung lidah dari arah punggung, jadi bukan ujung lidah dari arah kepalanya, dari arah punggung, dari arah zahr, ya, ujung lidah dari arah zahr menempel pada pangkal gigi seri, ya. Tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya pangkal gigi artinya apa, bagian apa yang berbatasan antara permukaan gigi dengan bagian atasnya gusi, ya. Jadi sebagian dari lidah kita nempel pada permukaan gigi dan juga pada bagian awal gusi. Ya. Ta. Coba huruf ta kita baca. Ta. Ta. Ya, jadi tidak terlalu ke atas sehingga tidak menyentuh gigi sama sekali. Ta. Ya, bukan. Ta. Kalau ini terlalu ke atas. Ta. Tipu. Tidak. Tapi menempel pada sebagian dari permukaan gigi karena letak lidah adalah pada pangkal gigi seri. Ta. Ti. Tu. Juga sama dengan ta adalah huruf dal. Da. Di. Du. Ya. Bukan nempel ke gusi. Da. Di. Du. Tidak. Tapi pada permukaan atau pada pangkal gigi seri atas. Juga huruf yang lainnya huruf po, ya. Au po. Huruf po juga berasal dari bagian ini. Ujung lidah dari arah punggung menempel pada gusi. Ya. Po, coba baca. Po. Ta. Da. Po. Ta. Ti. Tu. Dadidu. Tatiqu. Kemudian huruf sin. Ya. Ya, coba kita baca. S. Ya. Sebelum kita lihat ya, teorinya, coba huruf sin berasal dari mana? S. Atau merasakan S. Dari mana kira-kira? Ya, coba jangan lihat dulu. Lidah, jelas lidah ya. Bagaimana? Ujung, pangkal atau tengah? S. Ujung, ya. Ujung lidah nempel ke mana? Baik, nempel pada gigi seri bawah. Jadi huruf sin berasal dari ujung lidah min jihatir ra's, dari arah kepalanya. Ya, dari arah depan. Ya, bukan dari arah punggung. Ya. Dari arah depan menempel pada permukaan gigi seri bawah, ya. Dan permukaan gigi seri yang dimaksudkan adalah permukaan gigi seri yang sudah menuju bagian ujung, ya, di sini. Ya. Ada kata ini permukaan gigi, maka lidah menempel pada bagian permukaan mendekati ujung, ya. Bukan di sini, tapi sudah mendekati ujung. S, sehingga sampai memunculkan suara khas yang dinamakan dengan sofir. S. S. Ya, sesis. Ya. Baik. Bersama sin ada huruf zai. Z. Z. Juga sama. Lidah dari arah kepala nempel pada permukaan gigi seri bawah mendekati ujungnya. Z. Baik. Lalu yang terakhir adalah huruf sad, ya, huruf sad. Of. Of. Nah, coba ini juga makhrajnya sama dengan sin. Ujung lidah jangan digerakkan berpindah dari tempat yang tadi. Tetap pada posisi permukaan gigi seri bawah yang sudah mendekati bagian ujung. Ya, coba antum baca huruf sin dulu. S. S. Maka sod juga tidak kita rubah posisi lidah. Posisi lidah tetap pada tempat tadi. Of. Of. Yang berbeda adalah dari sisi tebalnya. Kalau sin tipis, as. Kalau sod tebal, of. Adapun letak lidah, jangan dirubah. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah huruf fa. Ya. Huruf fa berasal dari ujung lidah. Dari arah punggung. Ya, ujung lidah dari arah punggung ditempelkan pada dua gigi seri atas. F. Jadi keluar sedikit. F. Ya. Baik. Jangan terlalu keluar, nanti yang nempel bukan bagian ujung tapi bagian tengah. Ya, ini bagian ujung min jihadil dhahr. Ujung dari arah punggungnya. Nempel pada ujung gigi seri atas. F. Lagi S. Lalu Zal. R. R. Dan V. O. O. O. Baik. Ini adalah huruf Fa, Zal dan V. Baik. Berarti sudah kita sebutkan semua huruf-huruf lidah. Ya. Jumlahnya ada 18, ya, dari qaf, kemudian kaf, jim, shin, ya, kemudian dad, lam, nun, ra, kemudian ta, dal, ta, sin, sad, zai, dan fa, zal, wa. Jumlahnya ada berapa? 18 huruf. Maka yang berikutnya ikhwati fillah rahimani rahimakumullah adalah makhraj yang dikatakan dengan syafatan atau bibir, ya, syafatain bibir. Bibir kita akan melafadzkan atau menjadi sumber dari empat huruf Arabiyah, ba, ya, lalu mim, waw dan fa. Ya. Fa berasal dari bibir bawah, bagian dalam dengan dua gigi seri atas. F. Coba. F. huruf fa, ya. Fa, af, ya. Bibir kita dalam posisi asli, ya, tinggal dinaikkan saja. Maka tentunya yang akan tersentuh oleh gigi seri kita adalah bagian dalamnya. Af, af, ya. Nafas kita alirkan, tidak kita biarkan di dalam, ya. Keluarkan. Af, ya. Adapun ba, lalu mim dan waw adalah dari kombinasi bibir atas dan bawah. Kalau tadi fa, bibir dengan gigi, sekarang ba, mim dan waw adalah dari syafatain, dari dua bibir, ya. Coba huruf ba dengan merapatkan bibir atas dan bawah dengan tekanan yang kuat. Ba, ba, kalau disukun muncul qalqalah. Ab, kalau tidak ada qalqalah maka suaranya berhenti. Ab, ab, ya, itulah ba, tekanannya kuat dan sempurna, ya. Kemudian ada qalqalah saat disukun, bila tidak ada qalqalah maka suaranya aman, berhenti. Mim, ya, mim juga sama, merapatkan bibir atas dan bawah, namun tekanannya, tekanannya tidak sekuat huruf ba, sehingga apa, suaranya berjalan am, ya, am, dan tidak berhenti am. Waw berasal dari apa, bibir atas dan bawah dihimpun, ya, dihimpun, tidak dirapatkan, dihimpun, namun ya hanya dihimpun saja, tidak ada apa, tidak ada tekanan yang kuat seperti ba, ya. Au, au, wa, wi, wu, au. Baik, inilah empat huruf bibir. Sekali lagi, huruf fa, lalu huruf ba, mim dan waw. Akhir, yang terakhir adalah huruf atau makhraj khuyshum, yang maknanya adalah pangkal hidung. Apa namanya? Maknanya pangkal hidung. Pangkal hidung menjadi sumber munculnya ghunnah, ya. Kalau tadi makhraj kita sebutkan adalah tempat keluarnya huruf, adapun khuyshum adalah tempat keluarnya suara ghunnah, ya. Jadi untuk pangkal hidung maka dia disebut sebagai makhraj ghunnah, makhraj dari sifat ghunnah, ya, sifat dengung, ya, suara dengung, yang mana suara dengung ini selalu melekat pada nun dan mim, ya, selalu melekat pada nun dan mim. An, coba, an, ya, walaupun huruf nun asalnya adalah huruf lidah, ya, namun apa, secara tabiat suaranya tidak akan mungkin hanya berpusat pada lidah, namun pasti apa, pasti akan mengarah pada bagian khuyshum. Anna, ya, gitu pula huruf mim, walaupun dia adalah huruf bibir seperti ba, namun mim tabiatnya adalah melewatkan suara ghunnah, ya, pada pangkal hidung atau khuyshum. Nah, baik, maka sempurnalah pembahasan tentang makhraj, ya. Jadi dengan kita mengenal makhraj, kita akan bisa membedakan atau bisa melafadzkan dengan benar, ya, karena masing-masing huruf itu memiliki apa, karakter yang berbeda, ya, atau memiliki apa namanya mizah, ya, pembeda dari apa atau dengan yang lainnya, yang ini bisa kita apa tampakkan perbedaannya dengan kita melafadzkan huruf-huruf tadi dari makhraj masing-masing, ya. Baik, coba kita baca huruf Arabiyah, ya. Coba antum lihat halaman ke 45, ya. Halaman 45, ya. Pelajaran terakhir sebelum masuk juz yang kedua, ya. Halaman 45 yang menyebutkan tentang huruf-huruf Arabiyah, urutan huruf-huruf Arabiyah, ya. Baik, kita baca dari awal. Alif, alif, ya. Baik, namanya alif, ya. Namun makhrajnya bukan pada bibir, alif bukan di sini, tapi di mana? Di mana makhraj alif tadi? Masih ingat? Di mana? Ya, di ruangan kosong, rongga, ya. rongga. Baik. Sekarang huruf ba. Ya. Baca ba. Ya, kita sukun. Ab. Dari mana keluarnya huruf ba? Bibir atas dan bawah. Ba. Ta. Dari mana ta? Ujung lidah. Dari arah apa? Dari arah punggung dengan ya. Bukan langit-langit. Pangkal gigi jari atas. Ta. Ya. Lalu fa. Lagi fa. Disukun. F. Dari mana makhraj fa? Dari ujung lidah. Ya, dari arah punggung dengan gigi jari atas. Ya. Jim. Jim. Dari mana jim? Dari mana? Punggung lidah. Mundur lagi sampai tengahnya, ya. Tengah lidah. Ya. Jadi tengah lidah. Kalau punggung itu masih di bagian ujung, ya. Kalau ini di sini. Ya, tengah lidah. Ja, ya. Ja. Tayyib. Dari tengah lidah dengan langit-langit. Ha. Dari mana? Tenggorokan bagian tengah. Ha. Ho. Mana? Ujung tenggorokan. Ya. Dal seperti huruf ta. Dal seperti huruf ta. Ro. Ro. Ya, coba ulang lagi. Dal. Dal. Dal. Ra. Ya, huruf ra dari mana? Dari ra, ar, atau sukun, ar. Dari mana? Lidah bagian punggung dengan gusi, ar, ya. Zai. Az. Dari mana zai? Az. Dari mana? Ujung lidah dari arah kepalanya. Nempel pada permukaan gigi seri bawah mendekati ujungnya. Az. Ya. Juga huruf sin sama. As. Ya. As. Sin. Ya. Kemudian shin, ya. Shin panjang. Shin. Ash. Dari mana? Ash. Ash. Tengah. Lidah. Ya. Lidah naik ke atas. Kemudian sod. Sod. As. Seperti huruf sin. Ya. Ya, jadi sod seperti huruf sin. As. As. Sama-sama dari ujung lidah. Dari arah kepala, ya, dari arah paling depan, nempel pada permukaan gigi seri atas bawah. Sin, sod, bod, bod. Dari mana? Tepi lidah, kiri atau kanan dengan geram-geram, ya. Permukaan geram, permukaan dalam geram-geram atas. Po. Po. Seperti huruf ta. Vo. Vo. Seperti huruf dal. Fa. Ya. Ain. Ain. Ya, sama dengan ha. Dari tengah-tengah tenggorokan. Woin. Woin. Sama dengan ho. Ya, dari ujung tenggorokan. Fa. F. Dari bibir bawah dengan gigi seri atas. Bibir bawah bagian dalam dengan gigi seri atas. Qaf. Aqo. Aqo. Dari mana? Pangkal lidah paling belakang dengan bagian langit-langit lahmi, ya, langit-langit yang berupa daging. Jaf ak, dari mana? Pangkal lidah di depan makhraj qaf, ya, menempel ke atas pada langit-langit yang sudah mulai mengeras. Lam al al, ya, dari mana? Tepi lidah depan dengan gusi. Mim am, dari mana? Syafatain, dua bibir atas dan bawah, dan ada suara gunnah yang melewati pangkal hidung. Nun an, dari mana? Ujung lidah, dari arah depan pada gusi. Juga ada suara gunnah yang melewati pangkal hidung. Waw aw, dari bibir atas dan bawah, ya, tidak merapatkannya. Kemudian ha eh eh, dari mana? Pangkal tenggorokan. Hamzah, bunyinya apa kalau disukun? A, ya, ba, ya. Dari mana? Pangkal tenggorokan. Lahir huruf ya, ai, ya, ya yang berharokat, ya yiyu, atau ya yang bukan mat, ai, berasal dari tengah lidah, ya, seperti shin dan ji, ya. Huruf alif punya dua teman, wawu sukun dan ya sukun, yang sebelumnya ada harokat yang sejenis dengan wawu atau ya, ya, misalkan u atau i, maka itulah dua teman dari alif. Nah, sekarang yang memiliki apa, buku tulis atau kertas dan alat tulis, coba disiapkan, ya, coba yang antum dengar ini huruf apa lalu dituliskan, ya. Baik. Baik, yang memiliki buku tulis silakan disiapkan, ya. Enggak usah dirobek, ditulis di buku aja. Ya, atau yang enggak punya buku ya dikasih kertas, nonton. Baik. Jadi akan saya sebutkan huruf-huruf ini, namun saya sebutkan dengan mensukunnya supaya lebih jelas bunyinya, ya, disukun sehingga itu nanti bisa lebih mudah untuk menangkap ini huruf apa yang sedang dibaca. Ya, antum cukup menuliskan hurufnya, ya, nggak perlu ditulis tanda sukun, nggak perlu, ya. Pokoknya nulis huruf yang anak baca ini apa, yang disukun ini huruf apa. Baik, baik. Al, Allah, ya. Al, nah, tulis Al, bisa didengarkan ya, bisa ditangkap. Al, baik, ditulis di sini nggak apa, ya, apa, ya, ulang ya, ulang terakhir nih ya, maksudnya nggak ada lagi. Au. Ya. Sudah. Dua. Eh. Eh. Ya. Eh. Berikutnya. A, A, yang disukun. Ya. Kalau depannya sama semua kan, hamzah semua dari awal. Au, ah, ya. Yang terakhirnya yang disukun itu apa? A, ya. Atau nak ganti aja. Ba, ya. Jangan banyak, tapi yang disukun. Ba, Nah. Ikutnya. Allah. Ya. Jelas kan? Kasih harokat jelas. Allah. Allah. Allah. Ya. Sudah berapa tadi? 4 ya. Al. Ya. Al. Alla. Yang mudah. Baik. Nomor 6. Baik. Kemudian ez nomor 8 ad nah lalu baik. Nomor 10. Ba' sukunnya ya. Ba' Ba' yang disukun huruf apa? Ba' ya. Kemudian bez nomor 11 bez nomor 12 f as da baik berikutnya bel el nah lalu apo Belpo, Alpo, Ay, ya, berapa? Nomor 15, Ay, ya, Ay, baik. Ya. Nomor 16. Ha. Lalu ad. Baik. Kemudian ash. Baik. Kemudian F. Ya. Baik. Lalu ek, ek. Ek, en, en, en. Baik. Kemudian aqo, aqo, aqo, aqo. Nah, kemudian os, os, os. Au, au. Kemudian et, et, et, et, et. Baik. Kemudian eje, aje, kemudian ar, ar, baik, kemudian terakhir as, as, dah. Sekarang dihitung dulu. Dihitung ada berapa tadi? Dihitung huruf yang tulis berapa jumlahnya? Berapa? 27 kurang 1. Yang tidak 28 berarti ada yang kurang. 28. Yang terakhir apa yang terakhir? As kan? As. Ya. 28. Baik. Coba dilihat lagi. Ada huruf yang keluar dua kali enggak? Ada? Kalau ada yang berarti salah. Ya. Ya, sadari kalau ada yang keliru ya. Jadi semuanya tidak ada yang berulang, tidak ada soal berulang. Ya. Jadi 28 tadi. Gak apa, gak apa ya. Kalau ada huruf yang berulang berarti ada yang keliru ya. Baik. Coba sekarang dibaca dari awal. Sebut nama hurufnya ya. Jangan seperti tadi, jangan mengulang soal, jangan disukun. Disebut nama hurufnya. Kalau dhad ya dhad, kalau dal dal, bukan da. Jim jim, bukan ja. Jim ya. Sin bukan sa tapi sin. Sod ya, bukan sol, sol. Ya, coba sebutkan dari awal sampai ro, sampai ta tadi. Baca. Yang pertama apa? Bod. Bod. Terus apa? Ha. Lalu namanya apa? Hamzah. Ya, namanya Hamzah. Ya. Terus apa? Vo. Ya. Vo. Lalu lam, ya, mim, zal, zal. Ada titiknya tidak? Pakai titik. Berapa? Satu, ya. Ba, lalu ha, terus ain, lalu zai, terus fa. Ah ini. Wain, ya. Tadi ya. Soalnya bil, bil, ya. Wain, ya. Wain, wain. Lalu apa? Po, ya. Ho, ho, ya. Ho. Pakai titik di atas satu. Ho. Lalu dal, Shin, ya. Sin, Kaf, Nun, Qaf, Sad, Waw, baik, Ta, Jim, namanya Jim, Ra, Ta, ya. Paling salah satu, gitu ya. Ya, banyak yang betul semua, insyaAllah. Ya, baik. Ya, setidaknya sudah bisa membedakan. Setidaknya sudah bisa membedakan mana huruf ini, mana huruf yang lain. Ya. Yang berikutnya nanti kita perlu apa? Ya, tafaqqat. Apakah kita sudah bisa melafadzkannya atau belum? Ya. Kalau tadi kalau betul semua berarti apa? Sudah bisa atau betul sebagian besarnya sudah bisa membedakan dari suaranya. Ya. Baik. Namun jangan berhenti dari di situ. Kita harus bisa melafadzkannya dengan betul. Ya. Taib, huruf ta ya dari tempat yang benar, jim juga dari tempat yang benar. Taib. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Fadhil. Apakah untuk membedakan sin dan sod, ya, apakah dengan menggeserkan bibir gitu? Kalau sin digeserkan di sod. Oh iya. Seperti apa? Ya. Samping. As of. Wallahu a'lam. Ya, setahu saya tidak ada seperti itu. Jadi memang antara sin dan sod tidak ada perbedaan dari sisi makhraj, ya. Sama-sama bibir, lidah, ujung lidah menempel pada, ya, gigi seri bawah. S, os, z. Nah, perbedaannya betul seperti yang disampaikan tadi sebagiannya bahwa perbedaan sin dan sod lah dari sisi sifatnya, ya, bahwasanya huruf sin tipis dan sod adalah huruf tebal. Nah, cara menebalkan sod seperti apa nanti insyaallah secara rinci akan kita bahas pada bab sifat, ya, bab sifatul huruf. Baik. Jadi intinya bahwa menebalkan huruf itu, ya, adalah dengan mengarahkan suara, ya. Jadi suara sin dikatakan tipis karena arah suaranya ke bawah, sa. Nah, coba sa. Namun huruf sod arah suaranya ke atas, so, so. Nah, kita bisa merasakan bahwa beda si arah suara antara sin dan sod, ya. Bibir sama, lidah juga sama, ya, tidak digeser atau dimasukkan, ya, so, tidak. Antara sin dan sod sama, sama-sama hanya meletakkan ujung lidah pada gigi seri bawah. S, of, ya, bedanya adalah pada bagian pangkal lidah yang menegang, sehingga suara untuk sod mengarah ke atas. So, sin, sa, ya, sa, so. Nah, wallahualam perbedaannya dari sifat, dan insyaallah pembahasan ini akan kita baca. Ya, setelah ini insyaallah, ya, setelah bab ini. Ya. Barakallahu fiik. Sama dengan ini adalah huruf dzal dan dza, ya. Dza, dza, ya. Sama-sama dari gigi seri dan ujung lidah dengan gigi seri atas, ujung gigi seri atas. L. Oh, bedanya adalah dari arah suara, ya, tebal dan tipisnya suara. Ya, dzal dibaca tipis, dza dibaca tebal. Nah. Baik. Ada yang lain? Ada. Iya. Nah. Sebenarnya ya caranya dengan mengulang-ulang saja. Ya, memang karena kita belum terbiasa membaca dengan benar untuk sebagian huruf, maka memang akan terasa berat bagi lidah kita. Ya. Atau memberikan sifat yang sifat tertentu yang kita awalnya tidak memberinya, ya. Belum memberikan sifat tebal kayak tadi yang shot tadi, ya. Atau kita memberikan sifat tebal tidak dengan cara yang benar. Maka tidak ada jalan lain kecuali apa? Ya, ba'dallah kita banyak latihan. Kita banyak melatih, ya, at-tamrin al-mukarrar, ya, latihan yang berulang. Ya, latihan yang berulang atau yang istilahnya riyadhah, ya. Riyadhatul faq, ya, riyadhatul faq. Ya, riyadhah itu apa? Bahasa kitanya apa? Olahraga, ya. Olahraga yang bermanfaat, ya, yang terus-menerus, ya. Walaupun sedikit-sedikit tapi terus-menerus, ya, lama-lama akan terbentuk, ya. Maka demikian pula lidah, ya, bibir, ya. Maka dengan riyadhah yang apa? Mutakarrar, yang berulang, maka insyaallah akan, ya, akan bisa menjadi suatu kebiasaan, ya, bukan hal yang dipaksakan. Ya, awalnya begitu awalnya, tapi dengan terus berulang maka akan menjadi otomatis, ya. Bi'idznillah ta'ala, insyaallah. Ya, tentunya dengan di hadapan guru, ya, di hadapan guru, ya, yang bisa langsung meluruskan bila kita salah dan sabar untuk menyalahkan, ya. Salah ya memang disalahkan agar menjadi benar, menjadi apa? Benar. Nah. Baik. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bifaqih. Dan tidak ada apa namanya yang mengubah seorang, ya, dari tidak bisa menjadi bisa, ya, kecuali dengan riyadhah, ya. Ya. Riyadhah yakni apa? Latihan yang berulang, ya. Dari seorang yang salah dalam bahasa menjadi seorang yang mujawwid dalam bacaannya, maka adalah dengan apa? Riyadhatul fat, ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Masih ada waktu? Ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihat lagi buku Aisar, tafadhal, halaman 11. Nah. Jadi kita telah menyelesaikan alhamdulillah pelajaran tentang makharijul huruf, tentang makhraj, makhraj huruf, ya, tempat keluarnya huruf. Sekali lagi, ya, perlu kita apa? Hafalkan. Dan dihafalnya dengan cara banyak mempraktekannya, mencocokkan antara teori dengan praktek, ya. Ya, mengucapkan huruf lam coba dipraktekkan. Apa yang tertulis dalam teori dalam amalan al, ya, dipraktekkan, ya. Maka kita akan secara otomatis insyaallah, ya, biidznillah, ya, akan bisa melafadzkan setiap huruf dari makhraj yang benar, ya. Kemudian kita akan masuk pada bagian yang kedua, ya, walaupun mungkin ini hanya sekitar mukaddimah, ya, menyempurnakan waktu yang ada. Kita perlu mempelajari yang disebut dengan sifatul huruf, ya, sifat huruf, ya. Ini adalah bagian kedua dari bab ma'rifatul huruf, mengenal huruf, ya, tajwidul huruf, mengenal huruf, ya, tajwidul huruf, membaca huruf dengan mujawwad, dengan tajwid, adalah dengan kita mempelajari dua hal. Yang pertama makhraj, yang kedua sifat, ya. Sifatul huruf secara mudahnya adalah kaifiyah, tata cara, bagaimana cara melafadzkan huruf dari makhrajnya, ya. Bagaimana kalau makhraj di mana? Sekarang lebih daripada itu adalah bagaimana dia dilafadzkan. Apakah dilafadzkan dengan suara yang mengarah ke atas seperti shad, ya, atau tidak seperti sin? Apakah ketika sukun itu harus ada pantulan seperti qaf, alqa, atau tidak, ya? Apakah ada nafas yang mengalir bersamanya seperti kaf, ek, ed, atau tidak seperti jim, ej, ya? Maka yang seperti itu dinamakan dengan sifatul huruf. Apa fungsinya kita melafadzkan atau kita mempelajari dan mempraktikkan sifat huruf? Yang pertama akan kita apa, akan bisa kita bedakan, ya, antara satu huruf dengan huruf yang lain yang sama-sama dalam makhraj, ya. Misalkan tadi sin dan shad, ya. Sin dan shad, bedanya apa dari sisi makhraj? Tidak ada. Namun kita bisa membedakan sin dan shad kalau kita mengetahui apa saja sifat sin dan apa saja sifat shad, ya. Apa bedanya zal dengan dha? Sementara dia keduanya dalam satu makhraj. Bedanya adalah dari sisi sifat, ya. Ya, kalau kita melafadzkan huruf dal, maka harus dengan sifat seperti ini. Huruf dha harus kita berikan sifatnya. Jangan kita berikan sifat dha pada sifat dal atau sebaliknya. Baik. Maka kita bisa bedakan huruf satu dengan yang lain walaupun dalam satu makhraj, ya. Kemudian tentunya akan semakin memperbagus pengucapan huruf, ya. Dan bukan hanya memperbagus saja. Kadang-kadang ya sifat itu bisa menimbulkan kekeliruan dalam membaca bila tidak diterapkan, ya. Misalkan kita mengucapkan kalimat asa, ya. Hurufnya apa saja asa? Ain, sin, lalu apa? Alif maksurah. Asa. Lalu ada kata yang lain, aso, ain, sad, alif maksurah, ya. Kalau kita membaca asa dengan menebalkan sin, aso, maka tentunya akan apa? Akan merubah, ya, kalimat tadi, ya. Dua-duanya ada dalam kalimat sebagai kalimat Qur'aniyah. Ada asa, asallah, ada aso juga, ya. Kalau kita membaca aso dengan tipis, ya, sotnya berubah menjadi apa? Sin. Jadi sifat ini bukan hanya, ya, berkaitan dengan sempurna atau tidaknya lafaz, namun bisa berefek pada apa? Salah dalam melafadzkannya. Ya, jadi memperbagus bacaan dan juga akan tentunya pada beberapa sifat kalau kita tidak memberikannya bisa berefek pada salah dalam membaca lahan yang sifatnya jali, ya. Baik, kemudian yang ketiga membedakan huruf-huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah, ya. Baik, nanti akan kita bahas, ya, bahwa sifat-sifat itu ada yang dianggap sebagai sifat kuat, ada yang dianggap sebagai sifat lemah, ya. Huruf bisa dikatakan sebagai huruf lemah atau huruf yang kuat atau huruf pertengahan, ya. Kapan dikatakan huruf itu sebagai huruf kuat? Bila dia mengumpulkan sifat-sifat kuat yang jumlahnya lebih banyak. Dan sebaliknya, bila jumlah sifat yang lemah itu lebih banyak pada suatu huruf, maka berarti huruf tadi dikatakan huruf lemah, ya. Misalkan saja huruf to. Huruf to adalah huruf yang sangat kuat dan semua sifat-sifat yang dimiliki adalah sifat-sifat kuat seperti jahr, sifat tidak mengandungnya nafas, ya. Bedakan antara to dengan ta. Kuat mana? Kuat to, karena to, ya, tidak diikuti dengan atau disertai aliran nafas. To, ya, beda dengan ta, ya. Huruf to juga sifatnya adalah jahr, ya. Ya, apa? Syiddah. Suaranya akan apa? Berhenti saat di sukun. Aut, ya. Lalu muncul qalqalah. Auto, ya. Huruf to juga tebal. Po, lain dengan ta. Ta tipis, ya. Dan seterusnya. Maka huruf to sangat kuat dan adalah huruf kuat karena sifat-sifat yang ada padanya adalah sifat kuat semua. Huruf ta sifat apanya lemahnya banyak, ya. Sifat hames, sifat istifal, sifat apa? Tipis, ya. Maka sifat ta adalah banyak yang lemah sehingga ta tergolong huruf lemah. Apa fungsinya kita mengenal sifat ini, apa? Mengenal huruf ini kuat dan lemah nanti terkait dengan apa? Dengan babul idgham, ya, babul idgham. Sehingga huruf kuat tidak mungkin secara sempurna, ya, dimasukkan atau diidghamkan dalam huruf yang sangat lemah, ya. Namun harus ada sifat-sifat yang tersisa. Ya, ini sebagian dari manfaat belajar apa? Sifat. Dan nanti perinciannya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Tafadhalu di murojaah bab makhraj, ya, tentang makhrajul huruf insyaallah yang berikutnya kita akan mempelajari sifat lalu kita praktekkan, ya, melafadzkan huruf-huruf, ya, dalam kalimat, ya, dalam ayat insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya. Demikian kajian kita pada pagi dan siang ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.